Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu sallallahu wa sallam wa barak alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kita kembali membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad dengan syarahnya, dan seperti biasa sebelum kita baca bab berikutnya atau hadis berikutnya, kita merojah dulu hadis-hadis yang kemarin telah kita lewatkan. Tafadhalu an yaqra'u, an taqra'u jami'an. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Babu man madaha fi syi'ri. Silakan dibaca. Siapa yang giliran baca? Babu man madaha fi syi'ri. Haddatsana Muhammad qala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ali bin Zaid an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an al-Aswad ibn Sari' qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد مدحت الله بما واحد ومدح وإياك فقال أما إن ربك يحب الحمد فجعلت أنشده فاستأذن رجل طوال أصلع فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أسكت فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأنشدته ثم جاء فسكتني ثم خرج فعل ذلك مرتين أو ثلاثة فقلت من هذا الذي سكتني له قال هذا رجل لا يحب الباطل. Dari Aswad bin Sari' qala, dia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sungguh aku telah memuji Allah dengan berbagai pujian dan sanjungan serta aku memuji engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwasanya Rabbmu mencintai pujian. Maka aku mulai membuat syair. Fasta'idzan rajulun tuwalun asna. Maka ada seorang laki-laki lagi tinggi dan botak meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, uskut, diamlah. Fadakhala, maka laki itu masuk. Fadakallama sa'atan summa kharaja, lalu berbicara sebentar kemudian keluar. Fa'ansyattuhu summa ja'a fasakkatani, maka aku mulai melanjutkan kembali syirku, kemudian datang kembali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan fasakkatani, membuat aku diam, menyuruh aku diam. Summa kharaja fa'ala dzalika maratain aw tsalatsan, kemudian laki itu keluar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu sebanyak dua kali atau tiga kali. Fakultu, maka aku berkata, man hadzal ladzi sakkatanilah, siapa yang membuat aku menyuruh untuk diam? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza rajulun la yuhibbul batil, ini adalah seorang laki yang tidak menyukai kebatilan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, babu man madaha fi syi'ri, bab tentang orang yang memuji dengan syair. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala membikin judul bab ini atau terjemah dengan judul bab man madaha fi syi'r, tentang hukum orang yang memuji dengan syi'r, untuk menjelaskan bahwasanya sama apakah pujian itu dengan nasr, kalimat yang tidak berwazan, tidak ada kofiyah, ataupun dengan syi'r, hukumnya sama. Pada asalnya dilarang kecuali di sana ada kebutuhan. Ya, al-madah telah kita lewatkan, terkadang dia mazmum, terkadang dia mamduh. Ya, dia mazmum tatkala berlebihan mensifati memuji seseorang dengan kedustaan. Dan juga di sisi lain, ketika madah ini menimbulkan penyakit pada hati orang yang dipuji, dia maghrur, mu'jabun binafsih, sehingga dia binasa karenanya. Dan terkadang juga pujian itu adalah sesuatu yang matlub, seperti ketika ada orang di sana yang dia memiliki kelebihan-kelebihan dan banyak manusia yang mengabaikannya. Maka kita butuh untuk menyebutkannya agar manusia menghargainya. Ya, dengan catatan bahwasannya kita aman dari terjadinya fitnah pada orang yang tadi kita puji. Dan pujian dalam syair dikhususkan di sini penyebutannya dikarenakan seringkali para syu'ara, penyair-penyair itu memuji dengan cara berlebihan. Dengan cara berlebihan. Sampai-sampai ada pepatah dari mereka yang mengatakan bahwasanya syair itu a'zabuhu akzabuh. Yang paling bagusnya, yang paling banyak dustanya. Yang paling berlebih-lebihan dan melampaui batas itu yang paling bagusnya. Ya. Dan sudah kita lewatkan bagaimana sikap kita kepada mereka-mereka yang suka memuji, yang kerjaannya adalah memuji. Apakah dengan syair ataupun selainnya? Yaitu sabda Nabi alaihissalam, "Idza ra'aitumul maddahin fansu fi wujuhim at-turab." Jika kalian melihat orang-orang yang suka memuji, yang profesinya memuji, maka taburkanlah ke wajahnya at-turab. Ya. Telah kita sebutkan maknanya ada dua. Yang pertama, yang ini yang banyak difahami dan dipraktekkan oleh salaf, yaitu ala zahirih, kita menaburkan pada wajahnya debu. Dan yang lain mengatakan maknanya adalah an yuhayyiba, an khayyibah, kita bikin dia khaiban, enggak dapat apa-apa. Seperti orang yang diberi debu, enggak mendapatkan apa-apa. Tidak dipuji, tidak boleh dikasih harta. Dan beliau di sini membawakan satu hadis yang padanya ada kelemahan, hanya saja pada beberapa penggalan hadis ini ada lafaz yang sahih yang datang pada hadis yang lain yang sahih, yaitu inna rabbaka yuhibbul hamda atabun, kisahnya. Maka di sini dilemahkan oleh para ulama ahlul hadis, di antaranya Syekh Al-Albani. Baik, kita baca hadisnya. Anil Aswad ibn Sari' قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك فقال أما إن ربك يحب الحمد فجعلت أنشده فاستأذن رجل طوال أصلع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أسكت فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأنشدته ثم جاء فسكتني ثم خرج فعل ذلك مرتين أو ثلاثة فقلت من هذا الذي سكتني له قال هذا رجل لا يحب الباطل. Dari Al-Aswad ibn Sari', beliau mengisahkan bahwasanya aku datangi Nabi alaihissalatu wasallam, aku datang kepada Nabi alaihissalatu wasallam, kemudian aku berkata kepadanya. Dan beliau Al-Aswad ibn Sari' adalah seorang asy'ir, min syu'ara al-muslimin, di antara ahli syairnya kaum muslimin. Dan di antara ahli syair juga ada yang di kecualikan dari zam. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sa'lamu alladhina zalamu ayyaman qalabi yanqalibun." Dikecualikan dari ahli syair yang tercela, yang mereka mengembara dari satu lembah syair kepada syair yang lain, dari syair yang berisi kedustaan, berisi perkara-perkara yang berlebihan, terkadang dusta, terkadang benar. Ya. Dikecualikan dari mereka orang-orang yang tercela dalam ayat tadi dari syu'ara, yaitu para penyair yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Faqultu ya Rasulullah, maka aku pun berkata kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad madahtu Allah bimahamida wa midah. Sungguh aku telah memuji Allah dengan pujian yang banyak dan beragam bentuknya. Aku puji dengan Allah Subhanahu wa taala, apun aku memuji dengan Allah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak dan beragam pujian. Terkadang dengan sifat yang ini, terkadang aku puji Allah dengan sifat yang itu. Wa iyyak, dan aku juga memujimu. Ya, tentunya pujian yang bisa diterima untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pujian yang sesuai dengan yang berhak didapatkan olehnya. Dan Rasulullah SAW mengingkari pujian-pujian yang tidak pantas untuk disematkan kepadanya. Yang kebanyakan manusia yang tidak mengerti, ya, apa itu cinta kepada Nabi, dia memahami cinta semata dengan memuji dan menyanjungnya. mereka seringkali terjebak pada perbuatan hulu di dalam memuji Nabi SAW. Sehingga diberikan kepada Nabi sifat-sifat uluhiyah yang tidak sepantasnya diberikan. Dan Nabi pun mengingkari. Pernah suatu hari ada seorang wanita yang mengatakan, di sisi kita ada seorang yang mengetahui perkara yang besok terjadi. Maka Nabi ketika itu juga langsung mentanbihnya dan memarahinya. Terus bagaimana dengan keadaan mereka-mereka yang sekarang, yang mereka jauh lebih berat ya, ucapannya, pujiannya kepada Nabi, sehingga diberikan kepada Nabi hak-hak uluhiyah ya. Nabi mengatakan, la tutruni kam atratin nasara Isa ibn Maryam, inna ma'ana abdun faqulu Abdullah Rasuluh. Tidak lain, ataupun janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Kalau kita memuji Rasulullah SAW sesuai dengan yang berhak, yang pantas didapatkan, ini sesuatu yang masyru'. Tapi kalau kita memuji beliau dengan pujian yang melampaui batas, maka dilarang oleh Nabi SAW. Inna ma'ana abdun faqulu Abdullah Rasuluh. Itulah pujian Rasulullah SAW sebagai Abdullah wa Rasuluh. Ya. Karena ubudiyah Rasul itu tidak sembarang ubudiyah. Ubudiyah yang sempurna yang Allah SWT banggakan. Di momen-momen yang sangat besar. Di momen Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, juga Allah puji beliau di momen tanzil, diturunkannya Al-Quran, alhamdulillahilladzi anzala ala abdih, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Allah juga sebut sifat Rasul ataupun ubudiyah Rasul di momen at-tahaddi, di mana Allah menantang mereka, orang-orang musyrik, untuk menurunkan yang semisalnya ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga pujian. Abdullah wa Rasuluh itu adalah panggilan yang merupakan pujian kepada beliau alaihi salatu wasallam. Tidak ada sedikit pun perendahan kalau kita mengatakan bahwa saya beliau adalah Abdullah. Karena ubudiyah beliau adalah ubudiyah yang khosoh, yang tidak dimiliki oleh seorang pun, bahkan para rasul yang lain. Belum sampai kepada ubudiyah yang telah sampai kepadanya Nabi kita alaihi salatu wasalam. Wa faqala ama inna rabbaka yuhibbul hamda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasalam menjawab, ketahuilah bahwasanya Rabbmu mencintai pujian. Ini lafaz ini yang sahih datang dalam hadis-hadis yang lain. Itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai pujian. Dalam hadis Abi Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda, la ahadun aghyar min Allah, min ajli dhalika harrama al-fawahish ma zahara minha wa ma batan, wa la ahadun ahabbu ilayhi al-madhu min Allah, wa min ajli dhalik madha nafsah. Dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah haramkan segala perbuatan keji, baik yang lahir ataupun yang tersembunyi. Dan tidak ada seorang pun yang lebih suka kepada pujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketimbang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala puji dirinya. Dalam hadis yang lain yang sahih juga, Rasulullah bersabda, la ahadun ahabu ilaihil midhah illallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cinta kepada pujian kecuali Allah. Min ajli dhalika wa'ada al-jannah. Karena ini Allah subhanahu wa ta'ala siapkan surga bagi mereka-mereka yang suka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Dan juga dalam ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala seringkali memuji dirinya. Ya. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Ya. Apalagi pujiannya? Wa huwal azizul hakim. Apalagi? Hah? Pujian Allah terhadap dirinya. Fa'alul lima yurid. Apa lagi? Inna rabbaka hamidum majid. Terus apa lagi? Ghafur wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Dan seterusnya. Ya. Karena Allah SWT cinta kepada pujian. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan pujian. Segala macam perbuatan-perbuatan terpuji yang dilakukan oleh manusia itu semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang lebih pantas untuk pertama kali dipuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakannya. Faja'altu unsyiduhu. Maka aku pun mulai melantunkan pujian-pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Fastazana rajulun tuwalun asla'. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang tinggi, botak kepalanya, minta izin untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam uskut. Maka Nabi pun langsung mengatakan kepadaku, diam. Jangan kau teruskan syairmu. Iya. Uskut. Fadakhala fatakallama sa'atan thumma kharaj. Kemudian dia pun masuk dan berbicara sesaat bersama Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian keluar. Fa'ansyadtu, kemudian aku pun melanjutkan kembali lantunan syairku memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ja'a fasakkatani, kemudian datang lagi orang tadi dan Rasul pun memerintahkanku untuk duduk, untuk diam. Thumma kharaj, kemudian dia keluar. Fa'ala dzalika maratain aw thalatha, dia berbuat demikian dan Rasul pun berucap demikian kepadaku dua atau tiga kali. Faqultu man hadzal ladzi sakkatani, maka aku pun berkata, siapakah orang ini yang kau sakkatanilah, mendiamkan kuwarnanya. Qala hadza rajulun la yuhibbul batil, ini adalah seorang yang tidak suka dengan kebatilan. Ada yang mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Hanya saja telah disebutkan tadi di awal bahwasanya hadis ini ada kelemahan. Silakan dibaca syarahnya yang ringkas dari beliau rahimahullah. Bismillah. Qala syarih rahimahullah taala ma'al hadis awalan qawluhu ama inna rabbaka yuhibbul hamda. Hada shahha min ghairi hadha tariq. Ma'na hadis shahih. Kama qala sahabi usmiuka ma hamida hammattu biha rabbi. Qala ama inna rabbaka yuhibbul hamda wa hadha sahihun la du'fa fih. Wal qissatu hiya allati du'afaha al ulama. Ma'na hadis yang pertama yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa Rabbmu menyukai pujian. Ini adalah benar dari selain jalan yang ini. Bagaimana telah berkata sahabat, usmiuka ma hamida hammattu biha rabbi. Aku memberdengarkan kepadamu dengan berbagai puji-pujian yang aku berkali-kali pujinya Rabbku. Qala ama inna rabbaka yuhibbul hamda, ketahuilah bahwa Rabbmu menyukai pujian. Wa hadza sahihun la du'fa fi, ini adalah benar, tidak ada kelemahan padanya. Wal qisatu hiya allati du'afa al ulama, dan kisah ini adalah kisah yang didhaifkan oleh ulama. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Ma'na hadis awalan qawlu amma inna rabbaka yuhibbul hamda hadza sahha min ghairi hadza tariq. Ma'na hadis ini yang pertama adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ama inna rabbaka yuhibbul hamda, ketahuilah bahwasanya Rabbmu yuhibbul hamda, cinta kepada pujian-pujian. Hadza sahha min ghairi hadza tariq, yang seperti ini lafadznya sahih dari selain jalan ini, jalan-jalan yang lain, di antaranya yang telah saya sebutkan dua hadis yang telah lewat. Kama qala sahabi, juga ada yang lain di sini beliau bawakan seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, usmi'uka mahamida hamitu biha rabbi, akan aku perdengarkan kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wasalam mahamida, pujian-pujian yang aku puji Rabbku dengannya. Maka Nabi menjawab, qala ama inna rabbaka yuhibbul hamda, ketahuilah bahwasanya Rabbmu cinta kepada pujian-pujian. Wa hadza sahih la du'fa fi, hal yang seperti ini lafadznya dan juga tercantum pada potongan hadis di atas tadi. Wa hadza sahih la du'fa fi, yang seperti ini sahih, tidak ada padanya kelemahan. Wal qissatu hiya allati du'afaha al ulama, dan yang didhaifkan oleh ulama atau yang dilemahkan oleh ulama adalah kisahnya. Adapun ucapan Nabi inna rabbaka yuhibbul hamda ataupun ama inna rabbaka yuhibbul hamda itu datang pada riwayat-riwayat yang lain yang sahih. Dan sebelum kita masuk ke bab berikutnya, di sini beliau melewatkan satu bab karena hadisnya lemah, hanya saja ada faedah, sehingga mungkin kita bacakan babnya. Bab i'ta'i syair idza khafa syarrah, bab bolehnya membelikan, bolehnya memberi sesuatu kepada penyair. Idza khafa syarrah, ketika seseorang khawatir kejelekannya muncul. Hukum asalnya bagaimana ketika kita dipuji oleh seseorang yang tukang memuji? Bagaimana ajaran Nabi alaihi wasallam agar kita taburkan pada wajahnya apa? Turab, debu. Seperti itu. Iya. Yuhayyadah, kita bikin dia enggak dapat apa-apa. Iya. Adapun pada kondisi tertentu, terkadang kita dihadapkan kepada dua kemadharatan. Ya, kemadharatan yang pertama adalah kemadharatan memberi, ada larangan. Ya. Di sisi lain, terkadang kita dihadapkan dengan sesuatu yang membahayakan tatkala kita tidak beri itu orang yang suka memuji, apakah penyair ataupun yang lainnya, dia akan berbuat sesuatu yang memadharatkan diri kita, apakah kehormatan kita ataupun fisik kita. Maka di sini dijelaskan tentang bagaimana sikap yang tepat menghadapi keadaan yang seperti ini, yaitu babu i'ta'i syair idza khafa syarrah, bab bolehnya memberi kepada si penyair pemberian-pemberian idza khafa syarrah, tatkala seseorang takut kejelekannya. Ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna min syarrin nas man utiq man ittaqan nas li syarrih, man ittaqahu an-nas li syarrih, inna min syarrin nas man ittaqahu an-nas li syarrih. Kisahnya adalah ketika ada seorang yang hendak bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam, dan orang ini dikatakan sebagai ibnu al-ashirah, bisa ibnu al-ashirah, sebagai seorang yang sangat jelek akhlak dan adabnya dan agamanya. Tapi ketika datang bertamu kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kata Aisyah, Nabi berbicara dengan baik dan tertawa. Selepas orang ini pulang, maka diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam alasannya. Kata beliau, inna minan nas man ittaqahu an-nas syarrah. Sesungguhnya di antara manusia ada orang yang manusia berbuat taqiyah, berpura-pura baik untuk menjaga dirinya dari kejelekan dia. Itu orang yang sangat jelek. Yang manusia berupaya berbuat baik untuk menyelamatkan diri dari kejelekan orang tersebut. Ya. Sehingga diperbolehkan untuk seseorang memberi kepada penyair atau yang lainnya, meskipun hukum asalnya enggak boleh, tatkala di sana ada kemadharatan yang lebih besar. Idza wujidat al-mafsadatan al-mafsadatan urtukiba akhafu dararan. Ketika kita dihadapkan kepada dua kemafsadatan, maka kita ambil yang paling ringan kemadharatannya. Idza wujidat al-mafsadatan urtukiba akhafu dararan. Ketika kita dihadapkan kepada dua kemafsadatan yang mesti kita perbuat atau mengambil salah satunya, maka kita ambil yang paling ringan. Ya. Di antara dalilnya adalah tadi hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dan itu kaidahnya. Di sini meskipun hadisnya lemah, tapi maknanya adalah sahih, didukung oleh kaidah dan hadis tadi yang telah lewat. Beliau Syekh Zaid rahimahullah taala tidak membawakan karena hadisnya dhaif. Cuma kita baca karena ada faedah di sini dari judul babnya. Haddatsani Abi Nujaid anna sya'iran ja'a ila Imran ibn Husain fa'atah faqila lahu tu'ti sya'ira faqala ubqi 'ala 'irdi. Dari Nujaid, beliau mengisahkan bahwasanya ada seorang syair penyair yang datang kepada Imran ibn Husain, fa'atah, maka Imran pun memberinya kepadanya atau memberikan kepadanya pemberian-pemberian. Faqila lahu, maka dikatakan, ditanyakan kepada beliau, tu'ti sya'ira, pertanyaan pengingkaran, apakah engkau memberi seorang penyair? Padahal Nabi alaihi salatu wasallam melarangnya. Faqala ubqi 'ala 'irdi. Maka beliau menjawab, saya ingin menjaga kehormatan saya. Ini penyair ini kalau tidak saya beri pemberian, maka dia akan berucap dengan ucapan-ucapan yang sangat kotor dan jelek, nanti akan dihafal oleh manusia. Ya, demikian. Di sini ada kelemahan, cuma maknanya benar, yaitu diperbolehkan seseorang untuk memberinya pemberian. Kalau tidak, ya dengan ucapan yang baik. Ya, kecuali kondisi kita memang kita sebagai seorang yang memiliki power, kekuatan. Nah, ya. Maka bisa kita amalkan hadis tadi. Ya. An-nahtu 'ala wajhihi at-turaba. Ya, dan masing-masing mungkin harus melihat kondisinya. Ya, seperti Miqdad radhiyallahu ta'ala an, juga Ibnu Umar, ya Ibnu Umar ya. Beliau ya, pertama memang orangnya kuat, la yakhafuna law mata'im rasuhabat, dan juga tadi posisinya. Wallahu alam. Sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya, satu hadis lagi kita baca. Siapa yang baca? Bab la tukrim sadiqaka bima yashku alaih. Bab tidak janganlah engkau memuliakan saudaramu dengan apa-apa yang memberatkan baginya. Hadatsana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Mu'adz qala hadatsana Aun an Muhammad qala kanu yaqulun la tukrim sadiqaka bima yashku alaih. Dari Muhammad dia berkata, dahulu para sahabat berkata, la tukrim sadiqaka bima yashku alaih, janganlah engkau memuliakan saudaramu dengan apa-apa yang memberatkan baginya. Li anna muqtadal sadaqah antudkhila ala sadiqaki maisaruhu wa yafrahuhu wa la yashku alaih. Fala ta'ti bi syai'in illa sadiqik takunu fihi masyaqqah alaih. Dikarenakan konsekuensi sedekah adalah engkau memasukkan pada saudaramu apa-apa yang menyenangkan dan membahagiannya dan tidak menjadikannya keberatan. Fala tati syai'in illa sadiqi takunu fi masyaqqah alaih. Maka jangan engkau mendatangkan dengan sesuatu kepada saudaramu yang dengannya dia merasa keberatan. Fatakunu qad asa'ta ilaih wa anta turidul ihsan ilaih. Sehingga engkau telah berbuat jelek kepadanya dalam keadaan kau ingin kebaikan baginya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu la tukrim shadiqaka bima yashqu alaih. Bab tentang janganlah kamu memuliakan saudaramu dengan sesuatu yang memberatkan saudaramu. Ya, seperti kita menyuguhkan kepada saudara kita yang berkunjung atau bermain ke rumah kita dengan hidangan yang berlebihan. Ya, berlebihan. Bahkan kelihatannya melebihi kapasitas kita. Kelihatannya kita kok sederhana rumah dan tempatnya, kok hidangannya begini mewahnya. Ya. Nah, itu memberatkan teman dia. Merasa enggak enak gitu. Kok seperti ini pemuliaannya? Ya, terlalu berlebihan. Ya. Di sisi lain, teman kamu juga merasa keberatan karena dia akan sulit untuk membalas kebaikan yang kamu berikan kepadanya. Setelah kita pernah mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan, "Idza man sana'a alaikum ma'rufa fakafi'uh. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi, ya, fad'ulah hatta tarau annakum qad kafa'tumuh." Kalau ada seorang yang berbuat baik kepadamu, upayakanlah untuk kamu bisa membalasnya. Ya. Di sini ada perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita membalas pemberian dengan pemberian yang sama ataupun lebih. Dan kalau tidak bisa, maka kita doakan untuknya dengan doa sampai kita melihat bahwasanya kita bisa membalas kebaikannya sehingga semakin besar kebaikan yang diberikan oleh kamu kepada temanmu, maka semakin berat rasanya hati teman kamu untuk membayar bagaimana membalas kebaikanmu. Ya. Sehingga jangan berlebih-lebihan, apalagi sampai berhutang, ya, kepada tetangga atau kepada teman lain untuk memuliakan temanmu. Silahkan kamu sediakan, ya, hidangan-hidangan untuk temanmu sesuai dengan apa yang kamu mampu. Jangan sampai tujuan kamu baik untuk memberikan kebaikan kepada temanmu, menginginkan agar temanmu senang, ya, tapi sebaliknya yang dirasakan oleh temanmu merasa enggak enak, merasa berat, ya, kok seperti ini perlakuannya, berlebihan, ya. Baik, kita baca hadisnya. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna qala hadatsana Muadz, kemudian dari Muadz qala hadatsana Ibnu Aun, kemudian dari Ibnu Aun an Muhammad, dan dari Muhammad bin Sirin. Ya. Beliau mengatakan, Inna hadzal ilm din fanzur amman ta'khudhu dinakum, atau kama qala rahimahullah taala. Qala, kata beliau, kanu yaqulun, dulu para salafus saleh yaqulun, mengatakan la tukrim shadiqaka bima yashuqu alaih, janganlah kamu muliakan temanmu dengan sesuatu, dengan pemuliaan yang yashuqu alaih, menyebabkan temanmu berat karenanya. Lianna muqtadus qala asy-syarih rahimallahu taala lianna muqtadus shadaqati an tudkhila ala shadiqika ma yasurruhu wa yafrahuhu wa la yashuqu alaih. Dikarenakan konsekuensi dari as-shadaqah, pertemanan, adalah engkau memasukkan ke dalam hati temanmu ma yasurruh, sesuatu yang mengembirakannya dan membahagiakannya, wa la yashuqu alaih, dan tidak memasukkan ke dalam hatinya sesuatu yang membuat dia berat, enggak enak. Fala ta'ti bi syai'in illa shadiqi ila shadiqika takunu fihi masyaqqatan alaih, takunu fihi masyaqqatun alaih. Janganlah engkau berikan sesuatu pun kepada sesuatu, janganlah engkau datang sesuatu kepada saudaramu, ya, takun fihi masyaqqatun alaih, yang sesuatu tersebut menjadi keberatan bagi saudaramu. Ya. Fatakun qala sata ilaihi wa anta turidul ihsana ilaih, sehingga akhirnya engkau berbuat jelek kepadanya padahal niatmu ingin berbuat baik kepadanya. Ya. Kita mengendaki kebaikan, mengendaki untuk membahagiakan dan menyenangkan teman kita yang berkunjung ke rumah kita, tapi yang kita dapat sebaliknya, membuat teman kita enggak enak, membuat teman kita merasa berat, sehingga dia berpikir ulang untuk berkunjung lagi ke tempat kamu. Wah, enggak enak lah kemarin kita berkunjung, sepertinya teman kita kok begitu susah payahnya untuk menyiapkan hidangan untuk kita gitu, padahal kondisi dia sendiri sepertinya pas-pasan. Sudahlah, akhirnya mau berkunjung lagi terasa berat. Ya, akhirnya temannya tidak lagi mengulangi kunjungan kepadanya. Sehingga jangan sampai kita memperberatkan diri ataupun takalluf di dalam memuliakan teman kita dengan memberikan, menghidangkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ataupun kalau kita memiliki kemampuan, ya enggak masalah. Tapi juga harus dilihat. Ya, dilihat kebutuhannya. Jangan sampai teman satu disembelihkan kambing satu, teman dua disembelihkan kambing dua. Meskipun banyak hartanya, yang seperti ini tidak terpuji, ya, karena tabdir berlebihan. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan insya Allah akan kita baca lanjutannya, yaitu bab ziarah pada kesempatan berikutnya. Bismillah, subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.